Angkat tangan ke atas. Goyangkan jempol dan kelingking. Smack Hooligan. Smack Hooligan. Smack Hooligan. Yo. Yo, mari-mari semua, yo kita hijaukan teladan. Hey, semua bergoyang. Yo. Ya. Mari. Selalu paling depan saat pertandingan sedang berjalan. Kami mendukung tim kesayangan, yaitu PSMS Medan. Bermain rap-rap tapi tetap sportif, menjaga kedamaian dan tetap aktif. Hari ini sampai mati, sampai kiamat kami selalu mendukungmu. Kami Smack Hooligan bukan preman, kami Smack Hooligan bukan jagoan. Smack Hooligan salam sadaroha. Smack Hooligan dari Jempol dan Kelingking, dari Pulau Sumatera hingga Pulau Jawa, hingga Dewata Bali. Smack Hooligan ada berdiri. Kami Smack Hooligan memberi bukti, bukan janji. Sadaroha, anak Medan ucapkan bersama-sama. Berikan dukungan yang terbesar hingga titik darah penghabisan. Berikan bukti bahwa kalian pendukung yang sejati. Jangan takut Smack di sini. The Makers dan Pak Baho siap beraksi. Jadikan teladan penuh dengan irama, tanpa rasisme dan emosi. Sekali lagi teriak PSMS rap-rap. Sekali lagi PSMS rap-rap. Sekali lagi PSMS rap-rap. Rap-rap rap rap rap rap rap rap rap rap rap rap rap rap rap rap. Cantik mulai dimainkan, lawan panik dan mulai ketakutan. Skill dimulai ditunjukkan PSMS Medan, beradu kemampuan di atas lapangan. Smack Hooligan berdiri memainkan nyelir. Sajak dan puisi mulai laser tell. Keluarkan suaramu dan mulailah sorakkan. Semua ini demi PSMS Medan. Kami Smack Hooligan akan selalu setia, mendukung dimanapun PSMS berada. Jiwa dan raga kami jadi jaminan. Salam sadaroha, Smack Hooligan punya slogan. Ayo PSMS tunjukkan aksimu, kami di sini selalu mendukungmu. Tak ada kata lelah untukmu, PSMS selalu PSMS di hatiku. Medan, tunjukkan aksimu. Selamanya Smack Hooligan.